Ijma' itu apa? Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama dari umat ini setelah Nabi SAW atas satu hukum syar'i. Qiyas itu apa? Qiyas itu adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Penyamaan antara cabang hukum dengan asalnya karena adanya suatu sebab yang sama antara keduanya. Ini definisinya.